Bapa yang baik, Engkau yang telah mengaruniakan putramu yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Dan saat ini Engkau telah memberikan Roh Kudusmu untuk berkarya di tempat ini. Biarlah Kau curahkan kuasa Rohmu di tempat ini. Saat ini marilah kita bersama-sama, kita mau angkat tangan kita dan kita mau katakan bersama-sama. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir. Mari kita mohonmu Roh Kudus untuk mengalir di tempat ini. Tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus di. Sekali lagi mari bersama-sama, sis. Bersama-sama. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus di hatiku, di hatiku, mengalirlah, mengalirlah, oh Roh Kudus di hatiku, hatiku. Roh Kudus berkaryalah di dalam hati kami saat ini, saat dimana kami mau mendengarkan sabdamu. Biarlah firman Tuhan, benih firman boleh ditaburkan dalam setiap hati kami. Engkau telah lunakkan hati kami ya Bapa, agar kami dapat menerima firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah hati kami boleh terbuka untuk menerima sabda Allah. Berbicaralah kepada kami malam hari ini melalui hambamu ini, hamba yang tidak berguna. Namun malam hari ini Kau pakai hambamu sebagai saluran berkat untuk memperkatakan firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan boleh mengubahkan setiap hidup kami. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar boleh tertanam di dalam hati kami yang terdalam. Dan ketika kami pulang, kami memutuskan untuk boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, mengalirlah kuasa Roh-Mu di dalam hati kami. Mengalirlah kuasa Roh-Mu di dalam ruangan di tempat ini. Mengalirlah kuasa Roh-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Inilah doa kami, persembahan kami, hati kami yang kami naikkan kepada-Mu di dalam doa dengan penuh pengucapan syukur. Demi Yesus Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kurang keras? Amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita. Ya, saya minta saudara yang duduk di sini yang tidak kelihatan saya, tolong bergeser ke tempat ini ya, atau di depan. Silakan ke depan ya, yang terhalang oleh tiang ini ya, tolong bisa pindah di sini ya. Ya, sampai batas ini, yang lain boleh ke tempat sana ya. Oke, selamat malam. Shalom. Shalom. Ya. Mungkin pemusik jangan jauh-jauh, khusus yang main keyboard aja ya. Tolong di sini. Khusus pemain keyboard ya, jangan jauh-jauh dari saya. Ya. Malam hari ini saudara semuanya diberikan suatu tema. Temanya apa ya? Ada tayangannya? Enggak ada. Enggak ada tayangannya, freedom enggak ada ya. Oke, saya sebutkan aja ya. F R E E D O M. Yang dibaca artinya apa? Freedom. Artinya apa freedom? Kebebasan. Tadi lagunya sudah dalam bahasa Inggris. I live in your freedom, in your freedom. Atau saya sendiri juga enggak tahu lagu itu ya. Pokoknya in your freedom ya. Jadi saudara, freedom itu artinya kemerdekaan. Siapa yang ingin mengalami kemerdekaan? pasti semua. Ya. Saudara, kita ini sesungguhnya dalam hidup kita ini sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Tanpa ikut campur tangan Tuhan, tidak mungkin kita ini mengalami kemerdekaan. Nah itu, lihat ini seperti ini. Ya. Freedom itu apa? Orang yang tadinya terikat oleh rantai, ketika dibebaskan, rantainya terlepas, nah dia bisa nafas besar. Aduh, bebas aku. Nah, ya. Atau orang yang masuk di dalam penjara, ya, terkungkung hidupnya. Setelah dia dilepaskan dari penjara, dia boleh keluar dari penjara, pasti dia napas panjang. Aduh, bebas aku. Ketika saudara mengalami masalah yang berat, mengalami kesusahan, kesedihan, setiap hari bertanya-tanya, kenapa sih aku kok begini, kenapa aku begini? Tapi ketika saudara sudah didoakan, ya, atau saudara sakit, dibawa ke dokter, disuntik, cespleng begitu ya, maknyus begitu ya, kemudian saudara merasa, huh, aku sudah sembuh. Lega enggak? Lega enggak? Lega. Ya. Nah, saudara, sekarang mengenai kehidupan batin kita. Siapa yang bisa memberikan kelegaan, kemerdekaan di dalam batin kita? Manusia tidak bisa, saudara. Banyak orang mengalami sedih, stres. Mereka cari hiburan. Di mana mereka cari hiburan? Ada yang ke diskotik. Ya. Ibu-ibu muda banyak sekali pakai sepatu rocker untuk apa? Nanti bisa berdansa-dansi. Semalam suntuk di sana. Kenapa kamu di sini? Iya, saya kesepian. Saya stres. Cari hiburan di tempat diskotik. Ya. Akhirnya apakah dijamin dia pulang dia bisa mengalami kelegaan dan kemerdekaan? Bisa dijamin enggak? Ya, yang dia mungkin belum pernah mencoba, ya. Nanti suatu saat coba. Cari penghiburan di diskotik, bapak-bapak, ya. Pasti nanti pulang kira-kira tambah apa? Tambah sesek, saudara, tambah sesek. Ya. Saudara, Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Dia telah mati di atas kayu salib, ya. Untuk apa? Memberikan pengampunan kepada saudara dan saya. Untuk memberikan apa? Kebebasan, kemerdekaan daripada dosa-dosa kita. Ya. Saudara, orang itu kalau kenapa kok bisa stres, bisa sakit, bisa macam-macam? Dikatakan apa? Konsekuensi daripada dosa. Itu macam-macam, saudara. Ya. Bisa stres, bisa sakit, bisa enggak karu-karuan, bisa cari macam-macam. Jadi saudara, Tuhan Yesus itu sudah mati bagi kita. Berarti apa? Dia telah menebus dosa saudara dan saya. Benar, kita benar-benar harus sudah bisa meraih kemerdekaan. Kita benar-benar merasakan kelegaan. Seperti tadi ada yang bersaksi, setelah saya pujian dan penyembahan, saya merasakan kelegaan, damai sejahtera yang luar biasa. Mana anaknya tadi yang bersaksi? Siapa namanya? Mana yang bersaksi tadi? Ngomong begitu ya? Mengalami damai sejahtera luar biasa ya? Wah, luar biasa. Siapa yang memberikan damai sejahtera? Siapa? Adalah Tuhan Yesus. Ya. Melalui apa? Roh Kudus-Nya yang dicurahkan kepada saudara dan saya, ya. Karena itu ketika kita benar-benar penuh dengan Roh, kita kepenuhan Roh, Roh Allah, maka luar biasa. Kita akan hidup damai, sejahtera dan sukacita. Ya. Saudara tahu bahwa ini adalah bait Allah? Ini adalah bait Roh Allah. Amin. Ya, coba angkat tangan saudara. Ya. Dari atas sampai ke bawah, ini adalah bait Roh Kudus. Luar biasa. Amin. Amin. Katakan, aku adalah bait Roh Kudus. Katakan. Bait Roh Kudus, ya. Berarti apa, saudara? Yesus yang sudah mati, sudah bangkit bagi kita, dia membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa yang mengikat kita dan membuat kita ini tidak merdeka. Mari kita baca di dalam firman Tuhan, Roma 6 ayat 18. Semua membawa kitab suci? Bawa? Kalau tidak ada tayangan di sini, berarti semua harus baca di kitab suci, Alkitab. Tapi sekarang banyak bawa Alkipon, Alkipad, iya kan? Saudara, kalau Alkipon tidak bisa digini-giniin, tapi kalau Alkitab bisa digini-giniin. Ingat ya, yang memerdekakan kita dalam hidup itu adalah ini, yang disebut apa tadi? Firman Tuhan. Karena inilah Yesus. Dia itu, ayo pemain musiknya ada di sini dong. Ya. Biar kita nih enggak sepi-sepi gitu loh. Ayo. Ya. Oke, ibu kita Kartini, ayo. Melani, ya. Ya, di sini ya. Jadi saudara, yang membebaskan kita ini adalah siapa? Ini firman Tuhan, ya. Coba main di A. Ya. Nah, saudara, ini adalah firman yang sudah menjadi manusia. Ya. Dia itu firman Allah yang turun ke dunia menjadi sama dengan. Ya, terus lagunya, dia lahir untuk kami, mati untuk kami, dia bangkit kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Stop ya. Jadi dia adalah firman Tuhan Yesus yang turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Luar biasa kan? Silakan duduk. Bawa kursi aja ya, kursi. Oke, ya. Biar ada kursinya di situ. Ya, kita baca coba. Roma bab 6 ayat berapa? Ayat 18. Oke, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ya, kamu telah dimerdekakan dari dosa, puji Tuhan, dan menjadi hamba kebenaran. Jadi, kita semua sudah dimerdekakan dari apa? Dan kita sudah menjadi hamba kebenaran. Ingat itu ya, coret Alkitabnya, ditulis ya. Kamu sudah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sekalian dihafal, ini luar biasa. Ya. Jadi jangan balik lagi kepada perbuatan dosa. Karena dosa itu konsekuensinya banyak, saudara. Ya. Termasuk sakit penyakit, stres, enggak mau makan, enggak mau apa. Saudara, banyak konsekuensinya. Coba kita lihat sekarang di dalam firman Galatia 5 ayat 1. Galatia ayat 5. Ya. Galatia 5 ayat 1. Sudah? Mari kita baca bersama-sama. 3 2 1, oke? Oleh kuper hambaan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Tadi sudah dikatakan ya bahwa kita sudah dimerdekakan. Siapa yang memerdekakan kita? Kristus. Supaya sungguh-sungguh merdeka dikatakan apa? Kristus yang telah memerdekakan kita. Karena itu apa? Bersama-sama, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk perhambaan itu apa? Kuk perhambaan menjadi hambanya siapa? Hambanya siapa? Dosa. Jangan mau lagi. Ya. Saudara harus berdiri dengan teguh karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Gimana berdiri teguh? Ayo, teguh. Jangan loyo. Kita berdiri teguh, ya. Oke, jangan loyo ya. Siap, siap. Ya, oke. Boleh musiknya jeng jeng jeng ya. Jeng jeng jeng, C boleh main ya atau A boleh ya. Ya. berdiri dengan teguh, ya. Siapa kita? Kita adalah pemenang-pemenang Kristus. Amin. Berdirilah teguh, jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Hambanya siapa? Dosa. Ayo ikut ke PD. Enggak, saya berdosa. Ya, enggak saudara, ya. Kita lebih dari pemenang. Mari kita lakukan ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kan oleh kuasa darahnya. Bila Tuhan, bila dipilih, siapa datang? Kita lebih dari haleluya. Haleluya. Pemenang, kita lebih dari sekali lagi kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari tepuk tangan yang meriah. Nah ini luar biasa ya, kita harus berdiri, jangan dikenakan mau lagi oleh kuk perhambaan ya. Kalau kita berdosa, kita dikenakan kuk perhambaan, hamba dosa. Tidak bisa teguh berdiri, pasti tidak bisa saudara. Lihat itu Hawa, Adam dan Hawa. Ketika Adam, Hawa berbuat dosa, apakah dia berdiri teguh? Tuhan Yesus, lihat, aku berdosa. Enggak saudara, dia pasti, silakan duduk. Dia pasti saudara bersembunyi, ya. Tolong diambilin kursi untuk saudara kita, ya. Dia pasti bersembunyi. Sembunyinya gimana? Di antara semak belukar. Karena kena kuk perhambaan, hamba dosa, sudah menjadi hamba dosa, ya. Tapi kita semua di sini harus teguh berdiri di hadapan Tuhan, menandakan bahwa kita sudah dibebaskan. Banyak loh orang-orang Katolik, orang Kristen mengaku dirinya orang percaya, ya. Saya sudah dibaptis, saya sudah menjadi Katolik, tapi masih banyak belum merdeka. Bener gak? Hatinya dikuasai oleh apa? Dendam. Hatinya dikuasai oleh iri hati. Ya, kalau iri hati udah mulai melirik-melirik begini. Ya, dia lihat, ya. Ada yang dikuasai oleh duit. Ya, terus dalam hatinya tuh duit. Ya, menjadi hamba uang. Apalagi macam-macam saudara dikuasai oleh tradisi-tradisi nenek moyang. Ya. Saya enggak boleh begini, saya enggak boleh begini. Yang muda-muda, kamu sio apa? Saya sio macan. Pacarmu sio apa? Sio kambing. Aduh, enggak bisa. Kamu akan makan kambing, kamu akan dimakan macan. Saudara, tradisi. Ya, nanti kalau kamu menikah, jangan cari hari. Papa mama cari hari. Di mana? Di sana. Di gunung itu, di bawah gunung itu. Ya, hati-hati. Papa yang cari. Lalu hidupnya terkungkung, lah bagaimana, saya bagaimana? Oh, dikatakan berdirilah teguh loh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya? Jangan selalu mau nurut disuruh ini. Saya ini nurut sama Tuhan Yesus Kristus yang sudah membebaskan saya. Amin. Nurut Alkitab yang sudah membebaskan saya. Semua hari itu baik, tidak ada pilih-pilih hari. Ya? Jadi kita berdoa, kita mau Tuhan berdiri tegap. Jangan mau dikenakan kuk perhambaan, ya. Dikuasai oleh apa? Kebencian, sakit hati, stres. Terus belum lagi bawa itu macam-macam, minum air minum apa? Kembang-kembang semua masuk. Dari kecil dicekoki seperti ini, saudara, sehingga besarnya merasa kok enggak enak ya. Kalau penyembahan kok enggak bisa ya. Berdoa juga enggak bisa ya saya. Kenapa ya enggak enak? Tapi saya dengar baru-baru ini semua beberapa sudah mendapatkan pelepasan, sudah menerima apa, kebangkitan, kemerdekaan. Amin. Siapa yang baru ini mengalami pembebasan? Banyak. Banyak. Wah, luar biasa banyak ya. Nah ini saudara, mengapa perlu dibebaskan? Karena saya tidak mampu membebaskan sendiri, benar? Karena itu saya minta tolong. Tapi kalau sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan, hati-hati loh. Hati-hatinya apa saudara? Mari kita lihat di dalam apa? Matius bab 12 ayat 43 sampai dengan 45 ya. Kita lihat Matius bab 12 ya, ayat 43 sampai dengan 45 ya. Ingat loh ya, memang kita tidak bisa loh ya membebaskan diri sendiri, tidak mampu. Makanya kita minta tolong pendoa untuk membebaskan saya, supaya saya mengalami kebebasan, pembebasan, kemerdekaan ya. Nah kalau kita sudah dimerdekakan, hati-hati. Ayo kita baca 3, 2, 1. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ya ingat tadi yang sudah dikeluarkan, yang sudah dibebaskan, entah berupa apa itu roh-roh itu, roh nenek moyang juga, roh siapapun, dia mengembara kemana-mana. Dia tidak terima, dia mencari tempat, cari perhentian. Tetapi ia tidak apa mendapatkannya, karena dia sudah diusir dari sini. Terus ayat berikutnya. Terus bersih. Nah, tadi yang penuh sekali dengan roh-roh apa saja di sini, ya, entah sakit hati, dendam, roh jahat apapun, ya, apa mungkin jimat-jimat atau apapun yang masuk di sini sudah dikeluarkan, diusir, dibebaskan. Nah, bersih. Hati-hati, bersihnya kosong, jangan lama-lama. Dikatakan tadi roh-roh itu cari tempat, gak ada. Dia bilang, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan. Ya ke anda-anda yang tadi dibebaskan itu. Terus apa? Maka, belum. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong. Dia intip lagi, oh gak ada apa-apanya. Saya tak masuk lagi. Terus apa katanya ayat berikutnya? Nah ini. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh yang lain lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ, di rumah itu tadi. Terus maka akhirnya keadaan orang itu semula. Demikian juga berlaku atas angkatan yang jahat ini. Kita ini ada di angkatan yang jahat. Ya, jadi saudara, bagi saudara-saudara baik yang sudah mengalami kemerdekaan maupun yang baru saja mengalami kemerdekaan, dibebaskan dari dengki, iri, dendam, roh jahat karena ada sesuatu keturunan yang nenek moyang yang semua masuk ke situ. Saudara, hati-hatilah. Jangan biarkan rumahmu kosong. Ya. Kalau kosong, nanti yang sudah dikeluar itu akan manggil apa kelompoknya untuk masuk lagi. Lebih banyak lagi legion yang dipanggil untuk tinggal di sini. Karena itu saudara, tetap ada di persekutuan doa. Tetap ada di komunitas. Jangan tinggalkan komunitas ini. Jangan tinggalkan doa-doa kalian. Terus firman Tuhan, baca. Saudara dikasih Tuhan Yesus, ya, kita sudah diberi kemerdekaan. Jadi ketika kita dibaptis, kita merdeka loh, ya. Terus kalau Anda sudah merdeka, pergunakanlah kemerdekaan itu untuk melakukan hal-hal yang bagaimana? Yang benar, ya. Jangan melakukan hal-hal yang tidak benar, agar supaya apa yang kau lakukan di dalam hidupmu itu benar-benar berbuah untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan. Jadi hidup saudara dan saya itu dimerdekakan supaya apa? Main di day. Ya. Supaya kita semua ini dalam hidup kita pekerjaan kita, pelayanan kita, semuanya apa? Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Saudara mau menyenangkan Tuhan? Selalu menyenangkan engkau. Datanglah selalu ke PD, datanglah selalu ke komunitas, ya, datanglah selalu kepada Tuhan. Kita baca Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan 36, ya. Jangan kemerdekaan ini disalahgunakan. Masa kita mau sekarang kerasukan lagi, kumat lagi, terus tobat lagi, kumat lagi, tobat lagi, itu namanya tomat. Tobat, kumat. Tobat, kumat. Masa kita mau tobat, kumat? Tobat, kumat. Ya. Hati-hati, nanti waktu Yesus datang kita, waktunya kita kumat. Jangan, saudara, ya. Kita mau bertobat. Mari kita baca. Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan 36. Ayo, mari kita baca. 3, 2, 1. Kepadanya. Ya, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, ya tentunya ajaran dan sebagainya itu Yesus berikan, lalu banyak orang itu percaya kepada Yesus. Terus. Nah, jadi kita ini adalah murid Tuhan seperti yang dikatakan Yesus kepada orang Yahudi, jika kamu tetap di dalam firmanku, maka kamu benar-benar murid Tuhan. Ya, terus silakan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Nah, jadi saudara, makanya kan yang pendoanya mengatakan apa? Kamu setelah dibebaskan, baca firman, karena firman itu adalah kebenaran. Ya. Yesus mengatakan sendiri bahwa siapa kebenaran, siapa jalan untuk menuju kepada kehidupan kekal, itu adalah Yesus. Main di C, ya C, C atau A, A, A, A. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, percaya A, di dalam namanya. Di dalam namanya ada kesempatan kekal, ya. Yesus mengatakan, aku jalan, gitu ya, kebenaran dan kehidupan. Ya, itulah Yesus katakan, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Ya, jadi kalau saudara mau jadi murid Kristus, sudah dibebaskan, sudah mengalami deliverance, yang isinya dibebaskan dari roh-roh jahat atau apapun, saudara harus hidup di dalam apa? Kebenaran. Jadi untuk bisa merdeka harus hidup di dalam apa? Kebenaran. Katakan temannya, hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Kalau mau merdeka, ya. Nah, jadi firman Tuhan, hidup dalam kebenaran itu apa? Harus merenungkan firman Tuhan. Apa? Merenungkan firman Tuhan. Jadi kalau baca firman jangan cuma begini. Oh ya ya. Oh, amin. Sudah Tuhan, terima kasih saya setiap hari baca firman. Enggak. Direnungkan, saudara. Dikatakan apa? Kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Aku akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan aku. Oh, jadi kalau begitu saya harus baca ini. Saya harus merenungkan dan saya harus melakukan. Siapa di sini setiap hari baca firman Tuhan? JSM pasti semua. Amin. Yang lain enggak angkat tangan, belum baca. Enggak apa-apa, mulai malam hari ini bacalah. Agar supaya legionnya tidak kembali lagi. Ya, dia cari tempat yang kosong. Hati-hati, ya. Ini hati harus dipenuhi firman Tuhan. Saudara, inilah cara iblis sebetulnya. Ya, iblis itu punya target. Target dan tujuan utama apa? Sasarannya adalah Anda-Anda dan saya ini. Ini sasaran iblis. Supaya kita keluar dari kerajaan Allah. Supaya kita menjauh dari Tuhan. Supaya kita menjauh dari PD. Menjauh dari komunitas. Jauh dari Tuhan. Inilah sasaran iblis. Ya, makanya dia selalu cari tempat. Ya, dia berkeliling kemana-mana dan cari tempat. Dan mari kita melihat 1 Petrus 5 ayat 8. Ya, kita melihat 1 Petrus 5 ayat 8. Saudara, apa yang dikatakan 1 Petrus 5 ayat 8? Ayo. 1 Petrus 5 ayat 8. Sudah? 1, 2, 3. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi, berjaga-jagalah terhadap lawanmu si iblis. Ya, kamu yang sudah mengalami kemerdekaan, sudah ikut pria sejati. Waduh, saya kemarin lihat pria sejati yang bersaksi, wah luar biasa. Ya, mereka karena camp, mereka mengalami kemerdekaan. Mereka pulang itu rasanya, duh, bisa bersatu dengan istrinya. Duh, bisa mengasihi istrinya, bisa mengasihi anak-anaknya, tidak lagi pukul-pukul, tidak lagi apa namanya ngata-ngatain, tidak lagi pelit-pelit. Wah luar biasa saudara. Siapa pria sini belum masuk pria sejati? Sudah masuk atau belum ini? Sudah. Yang lain sudah. Berarti sudah dimerdekakan saudara. Dari pukul memukul, dari tinju meninju, dari macam-macam. Sudah dibebaskan. Kemarin bersaksi, aduh saya puji Tuhan, saya masuk camp. Saya ingin tarik teman-teman saya. Ya, saya bilang hati-hati, campnya sudah selesai, Anda sudah dimerdekakan, tapi hati-hati, iblis ini sadarlah, ingin terus mengembalikan Anda kepada pukul-memukul, kepada perselingkuhan, kepada kepelitan, kejahatan, dia ingin kembalikan lagi. Saudara, karena itu jangan lepas dari PD-nya. Jangan lepas dari kumpulan orang beriman. Nanti ikut lagi. Saudara, iblis itu selalu mengaum-ngaum seperti itu. Cari orang yang ditelan. Ya. Bukan ditangkap. Kalau ditangkap masih bisa. Ewel-ewel, aduh tolong, tolong, tolong Tuhan Yesus, ampun. Tapi itu ditelan langsung, begitu lengah, bluk, masuk saudara. Habis di dalam. Keluarnya lagi gimana? Panggil lagi Ibu Sugiarto dan tim untuk ngeluarin ini gimana? Oh saudara, ya kita sudah mengalami kemerdekaan. Ingat saudara, Tuhan Yesus sudah berikan Roh Kudus. Dia selalu katakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Roh ini penolong, Roh ini penghibur. Roh ini akan membawa kita kepada jalan kebenaran. Siapa di sini yang setiap hari kalau berdoa minta pertolongan Roh Kudus? Roh Kudus. Yo, siapa? Roh Kudus. Suka berdoa minta pertolongan Roh Kudus. Saudara, mulai hari ini jangan lupakan Roh Kudus. Itu luar biasa. Roh Kudus tolong saya untuk berdoa. Roh Kudus tolong saya untuk baca firman. Sehingga kita boleh selalu hidup di dalam kebenaran. ya. Karena ingat saudara, ketika kita kosong, iblis itu ingin apa? Memporak-perandakan rumah tangga Anda. Apalagi yang sudah menikah, memporak-perandakan anak-anak Anda yang sudah mulai mengalami remaja, porak-peranda. Ayo, ya, karena di dalamnya tidak ada, kosong. Ya, dia masuk memporak-perandakan. Makanya CSM semakin harus banyak anak muda yang masuk. Karena ini lihat ini sudah semuanya, ini ketemu jodoh lalu menikah. Ini ketemu jodoh, menikah. Pasutrinya mungkin bertambah, tapi singlenya di mana? Ya, minta Roh Kudus. Kalau Anda semuanya hidup dalam kebenaran, Anda dalam kemerdekaan, Anda meninggikan nama Tuhan, Anda menyenangkan hati Tuhan, Tuhan tidak tanggung-tanggung. Dia akan menarik banyak orang untuk datang kepadanya. Amin. Karena Yesus mengatakan dalam firman-Nya, ketika aku ditinggikan dari bumi ini, aku akan menarik banyak orang untuk datang kepadaku, untuk diselamatkan melalui JSM ini. Amin. Tapi orang-orangnya harus hidup dalam kebenaran, ya, yang sudah dimerdekakan. Jadi berhati-hatilah. Ya. Nah, oleh karena itu saudara, firman Tuhan itu juga mengatakan di dalam Efesus. Ya, Efesus. Efesus 6 ayat 11 ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Mari kita lihat. Efesus 6 ayat 10. Apa katanya? 6 ayat 10. Sudah? Ayo kita baca bersama-sama. 3 2 1. Akhirnya. Nah, bagaimana kita bisa kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya? Gimana? Dari mana? Kuatlah dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, nanti kita akan belajar. Kita harus tetap tinggal dalam Tuhan, dalam firman-Nya. Saudara ingat, ketika saudara dibaptis, saudara menerima apa? Saudara dibaptis menerima apa? Roh Kudus. Firman mengatakan Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8, ketika kamu menerima Roh Kudus, kamu menerimaku kuasa. Ya, kuasa untuk apa? Kuasa untuk menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi, dari keluarga Yerusalem dan Yudea, orang-orang di sekitar kita, teman-teman yang loyo, sudah menderita, yang tidak mengenal Yesus, yang sudah mulai percaya, terus menginjili lagi jadi saksi Kristus, dan Samaria, orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, itu pun juga menjadi tugas kita, agar mereka mengalami keselamatan. Dan sampai ke ujung bumi. Mungkin suatu saat saudara, apa namanya, bisnis sampai ke Nigeria. Ada punya bisnis di Nigeria sini? Pergilah, menginjilah ke sana. Menginjilnya cuma ngomong apa? Tuhan Yesus baik. Hey, kamu kenal Tuhan? Wah, Tuhan saya itu baik. Baiknya gimana Pak? Ceritakan sambil berbisnis. Kemana-mana. Ya, hanya mewartakan kabar sukacita Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan Yesus itu baik. Sampai kemanapun. Terutama orang-orang yang sudah mengenal Kristus. Yang sudah loyo. Banyak saudara. Di Eropa itu sudah tidak ada orang lagi di gereja. Gerejanya gak ada orang saudara. Gerejanya sepi, indah, bagus. Cuman beberapa pasang orang tua-tua yang sudah gemeteran tuh saudara. Mereka ke gereja. Yang muda di mana? Sudah dimakan arus dunia. Saudara coba seperti itu. Berbahagialah engkau yang tinggal di Indonesia. Amin. Tepuk tangan tuh Tuhan. Karena di sini engkau akan terus bersekutu. Ya, kalau di mana-mana enggak kenal, ya. Anak saya pada kesempatan ini yang lalu dia pergi ke Amerika cuman 10 hari. Lalu diminta untuk memberikan retret di anak-anak muda di Boston. Gagah ya Boston. Belajarnya di Boston, gagah. Ya. Sampai di sana saudara kurang lebih 20 anak gitu. Di universitas anak-anak pelajar dan ada yang bekerja. Mereka tidak mengenal Kristus. Diajak nyanyi, ha. Diajak memuji Tuhan, ha. Firman Tuhan, percaya Tuhan Yesus. Ah, saudara gak ngerti. Anda di sini ngerti Tuhan Yesus, tinggallah di Makassar terus, amin. Ya mau ke Surabaya, monggo silakan ya. Nanti ada komunitas juga kami terima ya. Luar biasa saudara di Indonesia ini, luar biasa kekristenannya. Amin. Nah ini luar biasa ya. Sudahlah, jangan mau dipindah kemana-mana. Yang mau ke Nigeria tinggal di Sanke. Udah, saya tinggal di Indonesia. Puji Tuhan. Tepuk tangan ini, ada JSM ini. Luar biasa, jangan tinggalkan ya. Cari banyak jiwa, karena kamu sudah menerima kuasa, kamu sudah dimerdekakan. Maka kalau saya merdeka, ingat loh, kalau kosong akan dimasukin lagi. Saya harus pergi untuk membawa orang datang kepada Tuhan Yesus. Ya, karena di sini selalu saudara merenung firman Tuhan. Coba main DC. Ya. Lalu firmannya selalu di ku renungkan firman-Mu. Siang ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan siapa? Saksi Kristus setelah kamu dimerdekakan ya. Tadi kalau enggak salah itu ada di dalam lagu-lagunya itu. Kalau saudara mengamati lagu-lagu itu tadi ya, setelah saya mengalami pembebasan, I live in the freedom of God. Saya tinggal dalam kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus. Maka saya harus jadi terang. Kan begitu ya? Terang bagi dunia, terang bagi sesama. Terang tidak mungkin dilingkupi oleh kegelapan. Jangan sampai sudah jadi terang, tiba-tiba, loh kamu kok ada di gelap-gelap? Loh kamu kok sekarang masuk dalam kegelapan lagi? Nah, kemana terangmu? Ya ini Bu, karena ini saya tergoda lagi. PS lagi. Masuk pria sejati lagi. Aduh saudara ya, berapa kali nanti di sana. Tuhan Yesus sampai bosan ya. Nah. Jadi Efesus bab 6 ya. Jadi kita lihat ayat 10 tadi ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Supaya kuat di dalam Tuhan itu bagaimana? Semua mau kuat di dalam Tuhan? Semua mau kuat di dalam Tuhan? Ya, saya dengar kemarin Ibu Sugiyarto sudah ngomong, baca firman. Firman, firman. Ya memang akhirnya yang dibahas ini juga firman. Mari kita lihat perlengkapan senjata Allah. Ayo kita baca ayat yang ke berapa tadi? 11. Ayat 11. Siapkan ya. Perlengkapan senjata Allah. Ayo ayat 11. 3, 2, 1. Melawan tipu daya si iblis. Ya. Dikatakan di Efesus ini oleh Paulus, Tuhan sudah menyediakan senjata peperangan bagi saudara. Kalau saudara tidak pakai senjata perang, perlengkapan senjata Allah, kamu nanti ditipu lagi. Kan begitu? Jadi di sini dikatakan, kenakanlah apa? Seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya muslihat si iblis. Banyak saudara tipu-tipunya iblis. Tapi kita anak Allah, pakai perlengkapan senjata Allah. Kita lihat apa itu ya. Ayat 12. Kita baca dulu 12. Ya, 3 2 1. Pemerintah-pemerintah melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Jadi ingat ya, kita tidak peperangan melawan face to face, darah daging, melawan darah dan daging, bukan. Tapi yang kita lawan adalah roh, roh-roh yang ada di udara, roh-roh yang jahat. Kita lawan dengan apa? Tidak bisa kita bawa pedang, kita bawa apa namanya pentung, kita bawa senjata. Ayo roh-roh jahat, tidak bisa. bisa. Itu yang narkoba, ya kan? Tapi kita tidak bisa melawan. Bagaimana kita melawan roh-roh jahat itu? Kita perang pakai roh. Rohnya siapa? Roh Allah. Ya, bila roh Allah ada di pihak siapa? Apa? Di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, ya. Bila roh Allah, Allah ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Siapa? Mama mertua? Nggak bisa. Nggak ada satu pun yang bisa melawan. Bila roh Allah ada di dalamku, ya. Jadi di sini dikatakan apa? Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi roh-roh jahat yang di udara. Nah, sekarang ayat 12. Bagaimana ini sekarang melawan roh jahat, ya? Karena di sini kebetulan, bukan kebetulan juga, ya. Kami mencocokkan mau ini tema apa dan sekaligus baru aja mengalami pelepasan, ya. Nah, ini mungkin Tuhan mau bicara, ya. Malam hari ini ingat ya bahwa kita ini bukan melawan perjuangan melawan darah dan daging, tapi roh-roh jadi udara. Tadi sudah tahu mereka berkeliaran mencari tempat. Kalau tempat sudah diusir dari sini tapi masih kosong, dia balik lagi, baliknya berlipat ganda, ya. Nah, sekarang ayat 13 bersama-sama. Sebab itu ya. Disuruh apa kita? Ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Kamu dapat berdiri mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Kamu tergoda, kamu disakitin hatimu, kamu ditekan sama orang, sudah mau kumat lagi, ya. Sudah mau kumat ini, udah mau marah, mau apa. Tapi kamu bisa mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan kamu tetap berdiri teguh supaya kamu apa, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatunya, tetap teguh berdiri, ya. Tadi dikatakan hendaklah kamu selalu berjaga-jaga, ya, supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Ingat di mana ayatnya? Yesus pada waktu pada malam perjamuan terakhir dia keluar. Dia pergi, dia tahu, dia pergi ke Taman Getsemani. Karena dia tidak kuat, dia mau berdoa kepada Tuhan. Bapa, ambillah cawan ini, biarlah cawan ini berlalu. Saya tidak kuat. Dia mengajak 3 muridnya. Ya, Petrus dengan anak-anaknya Zebedeus dibawa ke Taman Getsemani. Dan mereka ketiga-tiganya ketika Yesus bilang dia mau berdoa, dia ajak berdoa, muridnya tertidur, saudara. Ya. Kenapa tertidur? Habis malam perjamuan terakhir. Di situ banyak anggur. Mungkin minumnya kebanyakan, kata tour guide-nya yang apa? Yang di Israel itu. Itu kebanyakan anggur, Bu. Makanya Petrus dan 2 murid yang lain tertidur, mabok. Dibanguni Yesus, "Petrus, ayo kamu tak ajak ke sini nih supaya berjaga-jaga." Berjaga-jaga dan berdoa 1 jam, Petrus. Tidur saja kamu tuh. Supaya apa? Supaya kamu jangan masuk ke dalam pencobaan. Ini penting. Yesus pergi lagi berdoa sampai berpeluh darah. Dia merasa saat itu juga tertekan. Saya harus menghadapi kematian demi keselamatan bangsa-bangsa, keselamatan umat manusia di dunia ini, keselamatan saudara dan saya. Dia datang lagi, tidur lagi, saudara. Tidak bisa dibangunin. Mabuk lagi. Itu orang mabok. Ya, mabok anggur itu, saudara. Ya. Nah, jadi saudara, Yesus sudah ngomong, supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan, harus apa? Berjaga-jaga dan berdoa. Berapa lama? 1 jam. Cuman 1 jam. Ya. Bisa 1 jam. Sudah bisa 1 jam? Bisa? CSM bisa? Bisa? Amin. Oh, mudah-mudahan ini luar biasa nih. WL apalagi di sini tadi ya. Enggak satu jam, wah. Anu, enggak boleh ya. Nah, jadi saudara, kita lihat sekarang perlengkapan senjata Allah itu apa saja. Coba boleh ditayangkan gambarnya? Ya. Saudara, Paulus di sini ya menjadikan ini perlengkapan senjata Allah ini dia ambil dari serdadu. Serdadu itu apa? Prajurit. Ya. Prajurit ini the armor of God, perlengkapan senjata Allah, ya. Ketika Paulus berada di dalam penjara, dia melihat bagaimana seorang prajurit itu berpakaian, ya. Perlengkapannya itu apa saja? Dia ambil dari situ. Ya, yang pertama kita lihat di situ. Coba kita lihat. Ini perlengkapan perang, ya. Seorang prajurit ini apa? Tentara yang mau berperang, Romawi. Tapi di sini dikatakan kita juga punya perlengkapan senjata Allah. Yaitu kita lihat mulai dari ikat pinggang. Ayat yang keberapa? 13. Ya, 14. Ya, 14 dulu. Jadilah berdirilah tegap. Saya bacakannya, enggak usah ditayangkan. Berikat pingganglah kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Jadi lihat, perlengkapan senjatanya Allah, perlengkapan senjatanya tentara ini, yaitu apa? Paulus melihat, oh pakai ikat pinggang. Jadi dia pakai ikat pinggang. Supaya apa itu? Celananya di sini? Bapak pakai ikat pinggang enggak? Kenapa kok pakai, Pak? Supaya tidak apa? Oh, tidak melorot katanya saudara. Ya, coba bapak-bapak itu tidak pakai ikat pinggang. Kira-kira besoknya tambah kurus, setiap jalan bapaknya gini terus. Kenapa, Pak? Ya. Akhirnya tiba-tiba tentaranya harus lari, ya. Lalu apa? Celananya melorot. Malu, saudara. Karena itu kita hidup ini harus pakai ikat pinggang. Ikat pinggang apa? Kebenaran. Ya. Apa itu? Firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan itu adalah apa? Perlengkapan senjata kita. Firman, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan itu ada di pihak kita. Kita pakai ikat pinggang kebenaran. Terus apa lagi? Kita lihat ya, ikat pinggang, kesiapan untuk perang ya. Berdirinya harus bagaimana? Bisa loyo? Kalau loyo bisa pakai celana? Prajurit loyo, pakai celana, cepat mau perang. Ambilkan celanaku. Gimana dia mau pakai? Berdiri dong, berdiri tegap. Pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa itu? Firman Tuhan. Apalagi? Masih ada lagi? Nah, ini baju sirak. Di dadanya itu baju sirak. Supaya kalau ada peluru atau panah yang menembus, dia akan mental. Dus, mental. Ada kata-kata kasar? Mental, dus, sorry, saya udah pakai baju sirak keadilan. Ya, jadi apa? Firman Tuhan, kita punya Allah yang adil. Berbicara mengenai firman Tuhan. Firman lagi, saudara. Sehingga tidak ada anak panah si jahat itu bisa masuk. Berarti apa? Baju sirak itu melindungi seluruh dalam dada ini apa? Hati kita, bukan hati liver ya. Hati. Hati kita, ya, supaya hati kita tidak sesak, supaya hati kita tidak terluka, tidak tersinggung, tidak iri hati, tidak panas. Nah, dilindungi oleh baju sirak itu, ya. Amsal 4, coba kita lihat ayat 23, enggak usah, tetap ini aja. Amsal 4 ayat 23 yang baca Alkitab, bawa Alkitab, kita baca. Amsal 4 ayat 23, silakan. Ya, dengan suara keras, 3, 2, 1. Ya, apa yang harus dijaga? Nah, jagalah hatimu, karena dari hati terpancar suatu kehidupan. Nah, cara menjaga hati pakai apa? Ya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terus. Di mana? Dalam hati kami. Jadi di dalam hati tempat apa? Tempat apa? Sabda Tuhan yang harus ditanam. Jaga hatimu, jangan berbatu-batu. Jangan seperti tanah di pinggir jalan. Jangan berada seperti tanah di semak berduri, semak belukar. Enggak, ya, sudah bersih, sudah dibersihkan. Tanamkan firman-Mu dalam hatiku. Ya. Firman, Saudara. Terus apa lagi di sini? Kita lihat ayat 15. Lihat itu. Serdadunya itu tentaranya pakai apa? Kasut. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kalau tentara itu pakai kasut supaya dia bisa perang. Dia bisa menyerang musuh demi keselamatan negaranya. Kita juga diberi kasut kerelaan untuk mewartakan Injil supaya banyak orang mengalami keselamatan. Amin. Ya, Saudara punya kasut loh. Untuk apa? Pergi. Setelah dirimu diselamatkan, pergi, jadilah saksi. Ketika Saudara Ekaristi, apa yang terakhir imam katakan? Pergilah, kamu diutus pakai kasut. Berarti saya rela untuk pergi mewartakan Kristus yang mati, yang bangkit, yang naik ke surga, dan yang akan datang kembali. Amin. Nah, itu yang harus kita wartakan. Ya, rela. Siapa di sini yang rela untuk menyelamatkan teman-teman? Siapa yang rela untuk menyelamatkan saudara-saudara kita di luar sini yang menderita? Siapa yang rela? Malam hari ini Tuhan bilang, pergilah. Jadikan dia murid-Ku, kata Tuhan. Amin. Ya, terus apa lagi? Ya, kalau kita pergi semuanya ini kita pakai firman, firman, firman, mewartakan firman. Saudara penuh dengan firman di sini. Ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah, lihat, pakai apa yang di sini? Perisai iman. Ya, untuk apa? Menangkis. Ya, ada musuh, tawaran-tawaran lagi untuk wanita-wanita cantik, pria sejati yang sudah diselamatkan, no more perselingkuhan. Des, dalam nama Yesus, enyah kau iblis. Dalam nama Yesus, enyah kau iblis. Sudah lagi, tidak lagi mau menerima tawaran-tawaran dunia. Ya, kalau mau menyerang langsung dengan perisai iman. Aku percaya akan Tuhan Allahku. Dalam nama Yesus, enyah kau iblis. Ya, kalau kemarin sudah dilayani dengan Ibu Sugiyarto, mestinya transfer. Anda juga berani untuk mengatakan, ot-ot iblisnya mau datang. Jangan main-main tawarin-tawarin saya macam-macam ya. Dalam nama Yesus, enyah kok iblis, enyah, enyah. Udah berani kan? Yang sudah dibebaskan kemarin berani ya. Amin, amin. Berdirilah tegap, nanti berani Anda ya. Itu juga perisai iman. Jadi berarti iman Anda itu bertumbuh ketika Anda mendengarkan firman lagi ya. Oke, berikutnya apa? Ayat 17. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, tadi alat-alat yang mulai dari apa namanya? Ini ikat pinggang, baju sirat, lalu ada apa namanya? Kasut, ada perisai, semua itu ketahanan. Ya. Ketahanan untuk diri Anda untuk melawan tipu muslihat iblis, menjadi kuat karena firman Tuhan menguatkan saya. Nah, sekarang pedang, dia bawa pedang itu di tangan kirinya. Pedang itu untuk apa? Untuk berperang, untuk melawan. Apa pedang roh di sini? Firman Tuhan. Ya, jadi makanya kita harus penuh dengan firman. Baju sirak, ikat pinggang, semuanya wartakan firman. Pedang kita lawan iblis, orang tua kita, teman-teman kita. Enggak usah dilawan dengan kata-kata yang kasar. Pakai firman Tuhan, nanti mereka akan tunduk kepada Tuhan. Enggak usah macam-macam, Saudara. Yesus aja juga dibohongin sama iblis. Ditipu, kamu kan habis puasa. Yesus, kamu kan 100% manusia kan? Dibohongin, ini ada batu-batu, makanlah. Ubahlah menjadi roti. Yesus menjawab, ada kalau orang tergiur, saya anak Allah, saya baru dibaptis, maka saya akan mengubah Tuhan Yesus, Tuhan Allahku, Allah Bapa di surga, ubahlah roti-roti ini, batu-batu ini menjadi roti untuk membuktikan. Bisa kan? Tidak. Dia bilang, ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau kita ditawarin macam-macam, bilang aja, ada tertulis, manusia tidak hidup dari uang saja, atau hidup dari wanita saja, tetapi dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Mengerti? Iblis, iya saya mengerti, saya mengerti. Bisa dipakai firman ini, saudara. Terus lagi toh, dia naik, dia ajak naik ke tempat yang tinggi. Hei, kalau kamu anak Allah, jatuhkan dirimu. Nanti para malaikat akan menantang kamu seperti ini, menopang kamu. Ada tertulis, kamu jangan mencobai Tuhan Allahku. Wah, loh saudara. Hei, buktikan kalau kamu anggota CSM. Ayo, buktikan. Jangan mencobai Tuhan Allahku. Jangan macam-macam ya. Ayo, usir itu dia. Jangan mencobai aku. Ya, kita udah tahu kalau kita enggak mampu atau gimana. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nanti dia enggak berani, saudara. Jangan macam-macam ya. Saudara suruh membangkitkan orang, suruh mendoakan. Ayo, kamu anak Tuhan, CSM. Jangan mencobai Tuhan Allahku. Mengerti? Itu ada tertulis di dalam firman. Enggak berani, saudara, macam-macam ya, saudara. Saudara akan diinikan. Macam-macam. Hal yang ketiga juga sama. Lihat Yesus naik. Lihat dari atas yang paling tinggi. Ini kalau engkau menyembah aku, tak berikan ini seluruh dunia. Ada tertulis, aku tidak menyembah engkau. Kamu harus menyembah Tuhan Allahmu, Tuhan Allahku. Sudah kalah, saudara. Ya, firman Tuhan lagi. Luar biasa. Amin. Amin. Saudara siap untuk memakai perlengkapan senjata Allah? Kapan itu dibaca firman? Setiap pagi. Tapi ada sesuatu yang mendahului firman Tuhan. Ini yang penting sekali. Hakikat seorang murid Kristus yang hidup dalam kebenaran, yang hidup dalam kemerdekaan, adalah seseorang yang berdoa, memuji dan menyembah Allah. Amin. Karena Yesus menghendaki penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, jika kita setiap hari memuji, menyembah Allah, kemudian setelah kita udah menyembah, kita masuk dalam hadiratnya, kemudian Tuhan, saya mau dengar firman-Mu. Karena saya tahu bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Hari ini sebelum aku bekerja, sebelum aku pergi ke sekolah, sebelum aku pergi ke universitas, sebelum aku pelayanan, Roh Kudus tuntun saya untuk mengerti kehendak-Mu, untuk mengerti apa yang Kau inginkan, sehingga benar-benar aku hari ini boleh mengalami kemenangan dalam hidupku. Baca firman. Setelah firman direnungkan, dihayati, lectio divina itu berarti apa? Tuhan, berikan ayat yang benar-benar menyentuh hati. Ulang, saudara berdoa, ucapkan, perkatakan. Luar biasa, saudara. Ya, terus sudah selesai, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang saatnya bagi saya sebagai seorang imam, bagi keluargaku, bagi siapa? Teman-temanku. Saya berdoa bagi si A, si B, si C. Tuhan selamatkan dia. Tuhan pekerjaan, bos saya. Semuanya didoakan, saudara. Satu setengah jam. Ya. Saudara berada dalam hadirat Tuhan. Setelah selesai, saudara keluar dari kamar. Puji Tuhan, selesai. Saudara boleh pergi. Kemana? Pakai kasut kerelaan. Untuk mewartakan Injil di kantor, di tempat bisnis, melalui apa? Sikap saya, senyum saya, tindak tanduk saya, perkataan saya. Kok berubah ya dia ya? Nah, karena saya suka memuji dan menyembah Allah, masuk dalam hadirat-Nya, dan saya membaca firman. Ini namanya peperangan rohani. Apa? Sekali lagi apa? Hanya ini yang saudara dapat lakukan. Doa firman, doa firman. Berkomunitas. Tapi senjata yang Anda miliki, doa firman, doa firman. Tegap berdiri. Ini lakukan setiap hari, bahkan setiap saat saudara berdoa. Jangan dikira saudara, saya ini tidak diganggu. Sering diganggu. Mau memberitakan firman yang merasa gangguan dari perasaan. Mulai perasaan negatif keluar. Saya seorang wanita. Wanita itu lebih ke perasaan. Hati-hati. Kalau pria diganggu, oh lupa tadi ketopong keselamatannya belum dipakai itu tadi. Belum diartikan ya. Pakai ketopong keselamatan juga. Pakai helm itu tadi. Supaya jaga pikiran. Pria mudah diserang di sini. Wanita mudah diserang di perasaan. Dirasa-rasain. Dirasa-rasakan. Hati-hati. Wanita suka perasaan. Kalau pria suka pikiran. Makanya pikiran selalu renungkan firman Tuhan. Hati, perasaan harus juga firman Tuhan. Ya, saya sering juga merasakan, oh kamu nanti pelayanan jauh, kamu sendirian, kamu nanti kalau begini bagaimana? Perasaan keluar, karena saya memang punya kelemahan dan kelemahan itulah yang diserang. Kelemahan saya adalah saya sering sakit di sini. Kelemahan saya juga saya punya tekanan darah tinggi. Saya sering diserang di situ. Kalau perasaan saya lemah, saya mulai sakit. Mulai naik. Saya enggak tahu, pernah saya sampai 155 tanpa sebab apa-apa, saudara. Tapi suami saya tahu, ini bakal ada pelayanan besar. Pasti ini nanti tensimu naik. Di tensi, plang-plang-plang-plang-plang, cocok. Nanti pulang setelah kamu pelayanan selesai, nanti kan turun. Benar, saudara? Saya harus melakukan pelayanan. Saya berangkat karena itu tugas saya. Sudah naiknya lagi. Di mana tempatnya? Lantai 4, Bu. Oh, kepala sudah begitu berat, lantai 4. Saya lakukan, saya berbahasa roh, saudara. Karena saya tahu peperangan saya tidak mungkin. Tuhan Yesus, tolong saya, Tuhan. Tidak mungkin, itu orang bilang begini. Tapi saya berbahasa roh. Saya berbahasa roh terus. Itu senjata peperangan Anda, luar biasa. Kemudian sampai di sana saya bisa memberi, saya kuat, saya pulang di tensi. Cocok toh, turun 135, cocok. Saya sering diganggu di perasaan, sering saudara. Dan ketika saya pernah juga ke Jakarta, capek banget pulangnya ditunda-tunda-tunda. Saya bawa keropok, dikasih orang keropok lagi saudara, banyak. Sudah saya duduk saudara, saya sudah mau semaput rasanya. Lalu saya duduk, saya tutup itu dengan keranjang kerupuk, saudara. Saya berbahasa roh. Syekarawala yarawala. Tuhan Yesus karawala syekarawala walawala. Syatarawala walawala walawala. Syekarawala walawala walawala yarawala walawala walawala. Saya terus berdoa karena saya merasa saya mau semaput, saudara. Saya tidak kuat, tapi tidak punya teman. Syekarawala walawala walawala yarawala walawala walawala. Terus saya berdoa. Syekarawala walawala kerupuk taruh di sini, kerupuk taruh di sini. Syekarawala walawala walawala walawala. Kalau saya sudah diganggu, saya berdoa. Karena saya tidak berani lihat jam. Itu ditunda sampai 2 jam, saudara, malam jam 9 baru berangkat. Kemudian syarawalawalawala, perut saya mulai sakit. Arawalasyatarawalawala, Tuhan saya mesti masuk kemana ini WC-nya. Aduh saudara, arawalawalawala, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tuntun saya, pegang saya Tuhan. Saya langsung pergi, kerupuknya saya taruh, saya bawa, saya punya tas, dalam nama Yesus. Saya masuk ke toilet, saudara, di situ saya menghembuskan semua kotoran-kotoran. Shalalawala syatarawala, saya mengalami pembebasan kemerdekaan. Syarawalawala, saya kembali lagi pelan-pelan, saya ambil kerupuk saya, oh kerupuk masih ada. Saya ambil kayak orang dari desa ini, benar saudara, bawa keranjang kerupuk. Saya cari tempat yang bisa bersandar. Saya duduk di situ, syarawalawalawala. Lega saudara, terima kasih Tuhan. Syarawalawalawalawala. Setelah buang hajat, terima kasih Tuhan. Syarawalawalawala. Syarawalawalawala. Syarawala. Terus basar roh tidak berhenti saudara. Sampai ya pesawat, apa tuh waktu itu enggak tahu, menuju ke Surabaya, silakan terbang. Oh, terima kasih dalam nama Yesus. Oh, saya tegap berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya bisa berangkat sampai di rumah saudara jam 10 malam itu naik pesawat sendirian dari jam 6:30 saudara. Jam 5 karena pesawat 6:30 ditunda. Oh Tuhan, sampai di rumah, terima kasih Tuhan Yesus. Tapi kenapa saya harus mengalami pencobaan seperti itu? Saudara, seperti itu. Pakai bahasa roh. Sudah lama mungkin tidak dipakai. Setiap hari pakai. Amin. Itu akan memberikan kekuatan kepada kita, membangun kita. Amin. Jangan lupa perlengkapan senjata Allah. Tetap berdiri tegap karena Anda semua sudah mengalami kemerdekaan. Supaya tetap merdeka. Mari kita bangkit berdiri saat ini. Ya, kita mau akui benar-benar bahwa kita punya Allah, Tuhan kita yang sungguh ajaib. Ya, luar biasa, my dear. Ya. Mari saat ini, Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau yang sungguh luar biasa, Engkau yang ajaib. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menjadi pelindung kami. Mampukan kami untuk senantiasa taat dan setia mengikut Engkau. Sehingga hidup kami boleh terus-menerus mengalami kemerdekaan. Tuhan, kami tidak mau kembali kepada jalan kami yang lama, jatuh lagi kepada dosa, mengalami sakit hati, mengalami iri hati, dendam, mengalami hal-hal yang cabul, mengalami hal-hal yang tidak Kau inginkan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu begitu besar. Tidak ada Allah yang seperti Engkau yang begitu mengasihi kami. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku, begitu mengasihiku. Kau sanggup, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku, seru doaku. Tiada yang sepertimu Tuhan, seperti Engkau begitu mengasihiku, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Katakan kita, mari angkat tangan kita, katakan aku percaya Tuhan. Katakan aku percaya Tuhanku dahsyat. Tangan memulihkanku, aku percaya Tuhanku. Kau turun tangan memberkati. Sekali lagi katakan, tiada yang seperti Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihi. Kaulah Tuhan yang sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, seperti Engkau begitu mengasihiku. Tiada yang seperti Engkau melawan seluruh. Iman, katakan Engkau punya Tuhan yang dahsyat. Kau turun tangan memberkati. sekali lagi semua katakan dengan sungguh-sungguh, aku percaya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Katakan dengan sungguh-sungguh, dengan iman. Berkati bersama-sama lagi katakan. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan. Memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkati. Kau turun tangan memberkatiku. Kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Katakan, oh kami percaya Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kuasamu kau curahkan malam hari ini di tempat ini. Malam hari ini kuasa Roh Kudus dicurahkan untuk membebaskan Anda yang masih merasa tidak lega, yang masih belum merasa merdeka, benar-benar merdeka, masih terikat, masih merasa terbelenggu. Pada malam hari ini Roh Kudus dicurahkan untuk melawat Anda. Pada malam hari ini engkau dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terus menyembah Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu agar kami tidak mabuk oleh anggur, agar kami tidak mabuk oleh hawa nafsu. Terima kasih Tuhan Yesus. Janganlah menyimpang daripada jalan Tuhan. Tetap berada di dalam kebenaran Tuhan. Tetap berada di dalam firman Tuhan. Ketika engkau mulai lesu, ketika engkau mulai malas, maka engkau akan lama-lama menjauhkan diri daripada kekuatan Tuhan. Di situ engkau akan menjadi lemah kembali. Tetapi percayalah pada malam hari ini, Roh Kudus telah memenuhi engkau. Berserulah selalu, Roh Kudus penuhi aku. Allah Roh Kudus penuhi aku. Allah Roh Kudus jadikan aku baru. Malam hari ini mintalah kepada Tuhan untuk selalu dijadikan baru. Setiap hari engkau mengalami kehidupan yang baru. Jangan kembali kepada kehidupan yang lama. Terus berseru kepada Roh Kudus. Roh Kudus jamah aku. Roh Kudus penuhi aku. Kalau engkau buka celah, maka engkau akan mabuk oleh hawa nafsu, mabuk oleh anggur dunia. Tetapi percayalah ketika engkau berseru, engkau datang kepada Tuhan. Sembah, sujud di hadapan Tuhan. Setiap hari jangan lewatkan ini. Percayalah engkau akan dikaruniai kebenaran. Engkau akan dikaruniai damai sejahtera. Engkau akan dikaruniai kasih Allah yang melimpah dalam hidupmu. Untuk pergi dan mewartakan kebaikan Tuhan. Mewartakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Jangan kau biarkan hatimu gundah gulana. Jangan kau biarkan hatimu galau. Kalau engkau sudah mulai sedikit terasa, engkau sudah mulai merasa tergoda, mulai merasa ada sesuatu yang ingin menggoda kamu, menipu kamu, berserulah kepada Tuhan. Berserulah Tuhan Yesus, tolong aku. Sikarawalawala yarawalawalawalawala. Tetap berdiri tegap. Tetap kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Firman Tuhan, pujian dan penyembahan masuk dalam hadirat Tuhan. Dan dengarkan suaranya, agar engkau dituntun kepada kebenaran. Engkau dituntun kepada jalan yang benar. Engkau dituntun kepada kemenangan. Dan engkau dituntun kepada keberhasilan di dalam hidupmu. Sikarawalawalawalayaramara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, engkau telah penuhi kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak boleh lengah. Kami harus tetap berdiri tegap. Berdiri teguh di dalam firman Tuhan. Setiap pagi kami harus datang mengutamakan Yesus di atas segala-galanya. Bukan keluarga, bukan pekerjaan, bukan pelayanan, bukan apapun juga. Tetapi nomor satu, kami harus datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Mampukan kami Tuhan untuk mendahulukan Engkau, memprioritaskan Engkau di atas segala-galanya. Sehingga sebelum kami melakukan segala sesuatu, Engkau telah memberikan hati yang baru. Hati yang baru Kau berikan kepada kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini kami benar-benar Kau merdekakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami memuji Engkau. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang dahsyat. Untuk selalu membawa kami kepada jalan kebenaran. Terima kasih. Aku percaya Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah persembahan diri kami kepada-Mu. Biarlah kami senantiasa setiap hari boleh menyenangkan Engkau. Melalui doa-doa kami ini yang kami panjatkan kepada-Mu dengan penuh rasa syukur. Kami sungguh meninggikan, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.